Mitra bisnis, pembaca Kompas komplain tentang PLN yang listriknya tidak stabil sehingga merusak alat elektronik miliknya. Dia berkata, kalau konsumen telat bayar tagihan, dikenakan denda dan listrik diputus. Tapi kalau PLN servisnya tidak memuaskan, apa bisa dikenakan sanksi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kelistrikan Fabi Tumewa. Pak Fabi, apa komentar Anda soal ini? Gini, kalau memang kualitas buruk, saya kira perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat ya. Yang pertama itu kan bisa mengadu langsung ya ke PLN, tapi juga sebenarnya bisa mengadu ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dirjen Ketenagalistrikan, di sana kan ada konsul untuk konsumen listrik ya. Atau bisa juga melapor ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang mereka ada di Departemen Perdagangan, itu di mana memang badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Konsumen. Jadi kalau ada konsumen yang merasa dirugikan dengan kualitas pelayanan dari PLN, itu bisa melapor ke badan ini. Ya, atau ke lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen. Itu yang pertama. Dua, kualitas tenaga listrik ini memang bisa terjadi jika kesalahan itu memang ada di PLN. Artinya kualitas jaringan tidak bagus, ya kualitas pasokan tidak baik, sehingga frekuensinya naik turun ya, apabila pembebanannya tinggi ya, bisa saja frekuensi naik turun, tegangan naik turun. Akibatnya memang di pelanggan, tetapi juga pelanggan saya kira perlu juga melihat, karena bisa saja kualitas buruk listrik itu juga terjadi karena instalasi rumah kita juga kurang baik. Misalkan instalasi listriknya itu terlalu banyak pembebanan ya. Jadi misalnya gini, satu stop kontak itu dibebani dengan banyak alat listrik sehingga memang kualitas tegangannya bisa saja menurun ya, atau karena instalasi jaringannya sudah cukup tua ya, sehingga bisa saja kualitas listriknya juga nggak terlalu bagus. Tapi juga memang bisa sekali kalau itu kualitas listrik yang buruk itu berasal dari sumbernya, yaitu dalam hal ini PLN. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sudah punya peraturan yang mengatur mengenai tingkat mutu layanan PLN. Di mana di sana memang diatur berapa kali pemadaman yang bisa terjadi ya dalam satu bulan gitu ya, dalam satu tahun. Dan sebenarnya kalau PLN tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan tersebut, PLN itu diwajibkan untuk memotong tagihan listrik kalau saya tidak salah sebesar 10%. Tapi tentunya syarat-syaratnya harus terpenuhi. Banyak pelanggan melihat bahwa aturan tersebut tidak terlalu berpihak kepada pelanggan. Gitu. Karena ya kalau misalnya diatur listrik mati 3 bulan, kalau hanya mati 2 kali, kan pelanggan tidak berhak untuk mendapatkan penurunan tagihan 10% tersebut. Tapi kalau lebih dari itu sebenarnya bisa. Nah, oleh karena itu memang saya kira tidak ada instrumen yang kuat sekali untuk memastikan bahwa PLN itu memberikan pelayanan yang baik. Ya, jadi kalau banyak komplain, kalau jika kualitas listrik banyak buruk gitu, dan banyak komplain terjadi, dan biasanya ini kalau disuarakan, baru PLN bereaksi. Nah, jadi memang saran saya ya pelanggan harus melakukan protes, mempertanyakan, membawa bukti-bukti ya. Karena sangat sukar sekali misalnya melihat apakah barang-barang listrik kita rusak karena tegangan turun atau karena faktor lain. Kan kita nggak mengukur setiap saat ya. Saya kira PLN berbenah ya. Kita nggak bisa mengabaikan bahwa PLN berbenah. Misalnya kalau sekarang kita kontak 123, ada orang yang melayani. Kalau kita bikin komplain gitu ya, itu komplainnya itu ada yang mendengarkan dan ada yang menindaklanjuti. Tetapi tetap saja saya kira akan ada kekurangan-kekurangan yang perlu terus dibenahi. Di sini partisipasi pelanggan juga penting. Jadi pelanggan tuh nggak hanya komplain, dumel gitu ya. Tapi juga harus disampaikan. Kalau pelanggan nggak pernah menyampaikan, kan pelayanan yang buruk tadi mungkin tidak diketahui. Demikian pengamat kelistrikan Fabi Tumewa. Saya Mandariska.